Loh, kalau sekarang kita berbicara dengan dunia, kenapa kita mesti malu? Orang Eropa punya cerita tentang Cinderella, ibu tiri yang kejam. Kita juga punya cerita yang sama, bawang putih, bawang merah. Apanya yang aneh? Sama. Sana punya cerita Samson and Delilah, Sam'on al-Ghazi. Kita juga punya cerita yang sama, Bantung Bondo Woso. Si pahit lidah, jilat mati. Ini mana ada cerita di situ? Sana punya cerita Romeo Juliet. Kita juga punya di Jawa, ada namanya Nopo. Ada cerita Roro Mendut, Rono Citro, Panji Asmoro. Kalau di sini nggak tahu saya kalau yang orang Eropa punya cerita kura-kura ninja. Kita juga sama punya cerita kancil nyolong ti. Mana banyak yang beda? Lalu sekarang kita ini apa? Nah, ini bangsa, tolong ya. Jadi Islam ketika datang ke sini, ini sudah jadi bangsa. Dan bangsa ini memang diisi orang kecil-kecil ini, jelek-jelek begini. Loh, orang Arab bilang sakopo, jatuh. Loh, kalau di sini kan orang-orang yang dari Jawa itu malah jatuhnya aneh. Kalau ke depan mulutnya penuh tanah namanya nyosop. Kalau gulung jung, ini ngono jelungop. Nih samping grim, bang nih belakang gep. Dan sekarang dunia juga sedang ketika krisis energi dunia, bahwa nuklir sudah bermasalah karena apa? Karena reaktornya butuh sebuah sistem yang sangat susah untuk dibangun. Nah, Indonesia punya nuklir yang ramah lingkungan, nuklir aktif tanpa reaktor. Di Jawa ada Tumbak Baru Blindeh. Apa yang kita tidak punya? Loh, makanya sekarang orang ini gumun dengan Indonesia. Semua orang heran, studi-studi besar sekarang ke Indonesia. Sampai jangan heran ketika cerita Nabi Sulaiman ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai cerita yang ada di Arab. Air mengalir, matahari terbit, burung-burung, semut-semut berkeliaran. Di Arab di mana cerita itu ada? Maka akhirnya doktor matematika namanya Fahmi Basya dengan mengatakan 100% Nabi Sulaiman dari Indonesia, asalnya dari Sleman. Semua juga pusing. Loh, ini doktor matematika. Dan yang kedua dia mengatakan bahwa Ratu Saba tidak mungkin ada di Arab. Air mengalir, bawahnya mengalir dengan orang perempuan pakai sanggul. Itu pakaiannya di bawah, di atas puser, di bawah itu. Ya, kan pakaian gitu, kemudian air mengalir, pohon-pohon, matahari terbit di mana? Dia dengan yakin bahwa itu ada di Indonesia dari Wonosobo. Yang paling mencengangkan adalah Tel Aviv, ibu kota Israel, sekarang ditambah dengan nama Jaffa Tel Aviv. Tidak pernah lihat di tengah hutan. Di kebun sawit ya. Jalan terbaik di Amsterdam dikasih nama Jalan Jaffa. Kenapa? Eropa juga kumun. Kenapa produk Eropa kalau kesini berubah semua? Orang Jepang datang ke sini lihat Mio, nggak ketemu Prodol semua di sini. Loh, musik rock yang begitu gagah masuk ke Nusantara berubah jadi rock dut. Musik roncong masuk ke Indonesia belum lama berubah jadi campur sari. Nggak ada yang tahan di sini. Musik punk dengan gaya begini. Rambutnya celipir gitu. Sampai sini masuk ke daerah Indonesia jadi ska, skarpe diri. Setengah anu, setengah dan. Ini bangsa. Islam masuk ke sini jadi kekuatan Islam terkuat di dunia. Secara ekonomi tahun 99 ketika Kamdesus datang ke Indonesia ngancem Pak Harto. Kalau kamu tidak utang sama IMF, bangsa akan mati di tahun 2002. Pak Harto takut, ditunggui begini. Tanda tangan. Krisis. Ini tahun 2017. Krisis belum selesai. Tapi bangsa ini tidak mati-mati. Tetap hidup. Yang salah ini alat ukurnya atau manusianya yang gak mati mah. Mati. Begini bangsa. Ini yang kadang kita lupa. Ini bangsa. Oleh Allah memang ini bangsa. Tidak ada tandingannya di dunia. Memang jatah kita orang yang jelek-jelek ini dikasih bangsa ini. Nah inilah yang Allah katakan, ya ayuhan nas, hei manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku bikin kalian laki-laki dan perempuan Nabi Adam. Wa ja'alnakum syu'uban. Kemudian aku bikin kalian berbangsa-bangsa. Nah, bangsa-bangsa itu berbeda-beda. Bangsa Arab ya di sana itu jatahnya orangnya cantik sama kan ganteng. Enggak usah ngiri menjenengan, mereka cantik dan ganteng. Tapi Allah menempatkan di bumi yang panasnya luar biasa, tidak ada air. Sehingga dibikin cantik sama ganteng, harapannya kalau gak mandi tetap cantik, tetap kan ganteng, gak ada air. Yang gede besar rambutnya merah sama Allah ditaruh di Eropa. Kenapa? Sebuah kawasan yang sangat ekstrim mengalami sebuah musim dingin 4 bulan lebih tidak menerima sinar matahari. Mereka rindu matahari. Begitu matahari merekanya hilang, sinar ultraviolet gak ada, perempuan kulitnya berubah kayak tekek. Maka di musim dingin mereka berlari ke negara-negara panas untuk apa? Menjemur dirinya dengan pakai celana dalam. Itu bukan porno, itu dede. Sampai anaknya saya ngeres. Ini bangsa. Orang Eropa kalau musim dingin mau makan ikan tidak bisa, karena seluruh ikannya pindah ke laut. Kenapa? Airnya membeku menjadi es. Makanya di musim panas mereka mengawetkan ikan jadi sarden. Kenapa kalian makan sarden seperti orang Eropa? Bukankah kita setiap hari cari ikan segar? Ada di kali-kali, ada di setrum, bisa di jala, bisa kan dapat ikan kodok juga ada. Ini bangsa yang oleh Allah. Orang Eropa kalau musim dingin, masya Allah, tidak punya daun, seluruh daunnya rontok karena ada musim gugur. Yang tidak rontok cuman cemara. Makanya di Eropa kalau musim dingin, hari Natal di bulan Desember pakai daun cemara. Bukan karena saking hebatnya daun cemara, ya cuman itu aja yang gak rontok. Makanya kalau Natal itu asli Indonesia, bisa gotong pelem, bisa gotong rokok. Ini bangsa lalu kita pahami, ya. Waja'alnakum syu'uban, kita pahami dulu bangsa ini. Orang Eropa kalau sudah musim dingin makanannya harus daging sama keju. Gak makan daging, gak makan keju, mati. Karena apa? Kalorinya gak cukup. Sampean seumur-umur makan kobes, hidup. Betapa ini Indonesia. Orang Eropa, ya, orang Eropa kalau musim dingin dia butuh pemanas ruangan, musim panas butuh pendingin ruangan. Maka mereka mengembangkan teknologinya menjadi AC panas, AC dingin. Itu pun tidak bisa hidup tanpa adanya pembakaran yang ada di listrik. Maka mereka berperang di seluruh dunia untuk apa? Merebut energi. Karena kebutuhan di musim dingin dan kebutuhan di musim panas. Maka teknologinya AC. Kita gak panas dan gak dingin. Maka teknologinya bukan AC pemanas, bukan AC pendingin, apa? Sarung sama kebut. Kalau kepanasan ya kebut-kebut, kalau kedinginan sarung. Sarungan. Ini bangsa, tolong dipahami dulu ya. Biar kita ini gak diombang-ambing. Lu orang Eropa, ya Allah, makanya kalau musim dingin orang Eropa gak ada matahari. Begitu ketemu matahari orang Eropa, selamatan. Tasakuran lihat matahari. Kenapa yang muda-muda di Indonesia ikut-ikutan lihat matahari terbit? Apa pekerjaanmu gak ada yang lain? Kita ini jam 11 siang bangun tidur, buka jendela lihat matahari. bangsa Afrika dibikin hitam sama Allah. Kenapa? Daerahnya sangat ganas. Binatang-binatang buas dititipkan Allah di Afrika. Kalau dibikin putih, bahaya. Kejar singa lari kemanapun kelihatan. Kalau hitam apa tersebut? Ini bangsa. Mami sebuah bangsa. Saya pulang dari Taiwan, gak cerita nih sama ya. Betapa indahnya Taiwan. Masya Allah, ditata negara demikian maju. Indahnya luar biasa. Bangunan-bangunan, mobil tertata semua. Tapi saya gak merasa indah Taiwan. Kenapa? Manusianya bukan manusia. Persis kayak buku Pontoro. Kota-kotaan. Mereka kalau musim dingin ada salju turun, mataharinya kelihatan, makanya kriyip-kriyip begini silau. Kita ini Indonesia, sebuah negeri yang masya Allah. Orang Arab pengen nanam kurma, miliatan dia butuhkan biayanya. Kita nanam pohon, gak perlu kita pakai biaya. Pengen nanam kates, kalian pepaya, gak usah nanam, makanlah pepaya, telan bijinya. Kan udah keluar tumbuh. Ini bangsa. Sampean kalau tidak pernah keliling dunia, sampean tidak akan pernah menghargai bangsa ini. Betapa kita punya bangsa. Kit'atum min kit'atil jannah. Inilah potongan dari potongan surga. Itu Indonesia. Dan semenjak itu, makanya bangsa ini sudah menjadi bangsa yang kuat. Sana punya piramida, Thailand punya pagoda, kita punya candi-candi yang besar. Sayangnya candi-candi di Sumatera sebagian besar dari tanah liat, sehingga runtuh seperti zamannya Majapahit. Majapahit pakai bata, makanya habis. Kalau yang Mataram kuno pakai batu, makanya masih ada sampai sekarang pakai batu. Di sini yang pakai batu juga masih ada, tapi Sriwijaya pakai bata. Ini bangsa. Nah, Islam ketika datang ketemu dengan bangsa ini bagaimana? Ini caranya kayak apa? Ini ngajarin orang-orang begini. Nah, semua ulama tidak mungkin mengajar sesuatu tanpa menggunakan landasan Al-Quran. Akhirnya dengan kenyataan bahwa sampean orangnya kecil-kecil, ini tetap manusia ini. Ini pasti bukan yang lain. Pikirannya sama, makanannya sama. Ini berarti manusia. Berarti ini masuk golongan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masuk golongan manusia. Nah, kalau golongan manusia, apa yang harus dilakukan? Karena setiap manusia yang terbaik, tsumma radadnahu asfala safilin, pasti akan menjadi yang terburuk. Manusia ini yang terbaik, tidak ada lah di muka bumi ini yang seperti manusia, walaupun kita ini ahsani taqwim versi Indo. Jadi bentuk terbaik versi Indonesia sebegini ini, pesek-pesek, rembes-rembes begini ini. Tapi tetap manusia, nanti juga akan buruk. Maka Islam dimanapun, satu yang harus dilakukan apa? Ajarkan aman wa amilussol. Lihat, ajarkan iman. Jadi dimanapun yang namanya manusia, ketika orang Islam datang kemanapun, ketemu dengan manusia manapun, ajarkan iman. Ajarkan iman. Dan ajarkan berbuat baiklah. Maka terus mulailah ajarkan iman. Nah, diajarkan iman di sini, orang sini juga sudah punya iman, walaupun Tuhannya berbeda. Mau diajari Allah, di sini sudah punya iman Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wenang, Pangeran. Cara menyembahnya mau diajarkan sholat, di sini sudah mengenal namanya sembahyang. Itu mau dibilangin musola, di sini sudah mengenal namanya langgar dan surau. Jadi apapun sudah ada. Orang-orang hebat di sini juga ada. Yang sana datang bernama ulama, yang sini datang bersama namanya sudah lain-lain. Ada Dang Hyang, ada Kiai. Orang-orang belajar agama dari sana juga ada namanya tilmidun murid. Di sini orang belajar agama sudah ada namanya sahastri atau santri, sudah ada. Nah, begitu sudah ada, apa kiai itu apa ulama terus gimana ini? Ini saya mau ajarkan Allah, di sini sudah ada, tapi nek Allah ini nanti masalah ini gimana caranya ini Allah? Nah, akhirnya ya sudah, ini kenalnya pengiran. Ah, ya sudah, pengiran aja enggak apa. Syaikhun ustadzun ini sudah pakai kiai ya. Tilmidzun muridun pakai santri. Maka kiai dan santri bukan bahasa Arab. Makanya kalau kiai dijamakkan dengan cara Arab menjadi kuyaha juga salah. Anak kiai namanya Gus dijamakkan jadi gawakis juga salah. Nah ini banyak orang tidak paham, mencari mempelajari Islam dilihatnya dengan cara Arab, sementara yang di sini sudah tumbuh menjadi Islam yang ada di Indonesia. Isinya adalah isi dari Rasulullah, bungkusnya bungkus Indonesia. Nah begitu santri kumpul namanya pesantren. Nah orang kalau tetap bertahan harus seperti di zaman Rasul, ya sampai di sini pasti salah. Santri itu tidak ada dalam sejarah Islam. Kiai, waduh kiai, apalagi kiai itu di Jawa itu ada kiai bukan manusia, kebo. Kiai Slamet. Ada tombak kiai pleret. Ada dandang kiai, dandang sewu. Ada gamelan kiai guntur madu. Lah ini orang-orang. Jadi makanya orang-orang kalau sekarang datang sholat, akhi, ukti, susah kita. Kenapa? Di kalangan santri tidak mengenal itu. Kenapa? Karena santri dari awal datang sudah berbicara tentang bagaimana menanam Islam di Indonesia. Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazarain. Jadi di dalam Taurat dan di dalam Injil, Islam akhir zaman itu sudah digambarkan seperti tanaman. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastama'ala suqih ajibu zurra aliyakim bihimul kufar. Islam itu seperti tanaman sing metu tunas opone yo terus tukulane akhraja syat'ahu apa bahasa Indonesia ini susah pokoknya. Saya itu kalau ngaji sudah pakai bahasa Indonesia itu jelaskannya itu menjadi agak ini kurang bahasanya. Bahasa Indonesia itu mudah soalnya. Saya jelaskan bahasa Indonesia dari bahasa Jawa kunduran trek aja susah saya. Patul ngising pecirit-cirit itu susah saya. Makanya bahasa Arab ini juga susah kalau ketemu bahasa Indonesia ini susah. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Loh, saksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa kamu jadi saksi? Iya sidul nyuri. Aku tahu, lihat kamu sudah jadi iya dengan mata kepala, iya makanya saya jadi saksi. Nah kalau kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kamu lihat, ya tidak. Bahasa Indonesia kan itu masalah. Makanya kalau bahasa Jawa itu beres. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman dan kangulas asing dalam dunia dan akhirat. Ar-Rahim kangulas asing dalam akhirat. Belum beres. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Coba besok Pak Gubernur kumpulkan ahli bahasa Indonesia, suruh bedain pengasih sama penyayang. Bahkan ketemu itu 10 bulan juga tetap aja ruwet gitu. Makanya kalau pakai bahasa Jawa beres. Bismillah ikhlas menyebut asmane Allah Ar-Rahmani dan kang kelas asing dalam dunia dan akhirat. Ar-Rahim asing dalam akhirat. Beloko beres. Ini bahasa. Jadi Islam itu seperti tanaman yang keluar anak-anaknya terus mbok nih sama anaknya itu meteng bareng terus buah bareng nanti terus tadi ponto-ponto apa susah bener-bener ngelompok gerombol apa ya gerombol-gerombol pokoknya itulah susah memang gerombol-gerombol pokoknya mau pake. Nah, jadi tanam. Nah, cara menanam Islam jelas di situ disebutkan nih. jelas itu bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Tetap manusia tanah, tapi dalam menanam Islam kepada manusia yang berbeda-beda ini ada orang yang kadang lupa membaca ayatnya langsung di amanu wa amilus solihat. Coba baca dari awal. Watini wa zaitun wa purisinina wa hadzal baladil amin. Watin, demi buah tin. Apa buah tin? Simbolnya ulul azmi Nabi Nuh alaihis salam. Wa zaitun, simbol ulul azmi Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turisinina, dan gunung Tursina, demi gunung Tursina, ini simbolnya Nabi Musa alaihis salam. Tapi begitu simbolnya Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara, simbolnya Nabi Muhammad. Maka jangan mengaku umat Nabi Muhammad kalau kamu gak bisa menciptakan keamanan dalam sebuah bangsa dan negara. Wahadal baladil amin. Jadi sumpah dulu demi keamanan dan ketentraman. Jadi Islam kemanapun datang jangan mengganggu keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Ketika Islam datang ketemu dengan Majapahit, apakah Islam mengganggu keamanan bangsa Majapahit? Tidak. Ketika Islam datang ketemu dengan Sriwijaya, apakah Islam mengganggu Sriwijaya? Tidak, tetap dijaga keamannya. Kalau Allah langsung diganti Allah, akan berbenturan dengan bangsa yang ada. Langsung dengan nama Syekhun berbenturan dengan bangsa yang ada. Nah itulah maka kemudian kita mengenal cerita tentang bagaimana Allah jadi pangeran, Syekhun jadi kiai, tilmidun jadi santri, kalimah syahadah jadi kalimoso soto, samir ala khairin fatruk anil bago, tadi semar gareng petro bagong. Loh, kitab-kitab besar yang ada di kitab tasawuf oleh Raja Ali Haji di sini dikasih nama Gurindam 12. Ini dengan bahasa-bahasa Melayu. Kenapa? Kalau dengan bahasa yang sana ribut. Loh, akhirnya cara-cara ulama ini sama sekali tidak berbenturan dengan bangsa yang ada. Begitu pelan-pelannya para ulama. Sampai akhirnya pembelajaran-pembelajaran ini diteruskan oleh putra-putra dari Syekh Jumadil Kubro. Ada yang ke Jawa Timur namanya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Punya anak namanya Raden Rohmat Sunan Ampel. Raden Rohmat punya murid namanya Aryo Dila yang kemudian bergerak ke daerah Sumatera. Aryo Dila punya Sunan Ngampel punya murid namanya Sunan Bunang. Punya murid yang namanya Khatib Dayan bergerak ke daerah Kalimantan. Punya murid lagi Sunan Ampel namanya Datuk Ribandang bergerak ke Sulawesi. Nah, akhirnya cara pembelajaran yang tidak nabrak bangsa-bangsa yang ada ini kemudian menjadi sesuatu yang baru, tumbuh pelan-pelan, tumbuhlah kemudian balat-balat baru. Majapahit runtuh, tumbuh balat-balat baru namanya Demak, ada namanya Giri, di sini ada kesultanan. Ada kesultanan Penyengat, ada kesultanan apa Siak, semua tumbuh dan itu Muslim semua dengan tidak ada satupun yang bertabrakan dengan bangsa yang ada. Maka pembelajarannya itu, loh, ketika kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa ini tumbuh, semua orang tahu ini adalah jejak-jejak yang ditinggalkan oleh para wali. Makanya ketika Belanda datang diserang secara bersama-sama. Belanda pergi bersatu, oh ini saudara semua, dalam satu kawasan yang namanya wilayah. Wilayah itu apa? Daerahnya para wali. Nah, ketika bersatu dengan namanya wilayah, membentuk sebuah negara besar yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, Islam dan seluruh perbedaan yang dari Sabang sampai Merauke memikul beban yang sangat berat. Apa? Orang Arab memikul beban satu bangsa dipikul puluhan negara. Orang Eropa bebannya satu bangsa dipikul puluhan negara. Kita ini puluhan bangsa dipikul satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beratnya luar biasa. Leader, kalau sudah seperti itu, orang baru kerasa bagaimana tetap menjaga ini menjadi konsep besar Baladil Amin. Kalau Allah jadi pangeran, terus sampai mau mengatakan kul huwallahu ahad, ribut dengan belahan Nusantara yang lain. Maka kalau Allah berubah jadi pangeran, kul huwallahu ahad berubah jadi ketuhanan yang maha esa. Dan ketika puluhan bangsa ini harus dibangun dalam satu konsep bersama, tidak bisa lagi menggunakan cara lama yang namanya sistem kerajaan. Nggak bisa, karena puluhan bangsa sudah bersatu menjadi bangsa baru dalam ikatan kebersamaan. Kalau pakai sistem kerajaan pasti bertabrakan, karena antara raja dan hamba akan selalu bertabrakan dengan kepentingan bangsa yang di sekitarnya. Makanya kemudian raja, hamba, kawulo, gusti oleh para ulama pendiri bangsa ini dihilangkan, diganti dengan apa? Diganti dengan yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan apa? Kalau kamu sudah jadi seperti itu, jangan lupa harus saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i yati. Bahwa kalian adalah pemimpin yang saling bertanggung jawab. Nah, untuk mengganti kalimat raja dan hamba, maka kalimat ro'iyahnya dari Rasulullah diambil untuk menyatukan perbedaan antar umat bangsa. Maka kalimat ro'iyah dijadikan nama perkepala di Indonesia, diserap ke bahasa Indonesia dengan nama rakyat. Dan satu-satunya bangsa Islam di muka bumi yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah menjadi rakyat hanya Indonesia. Dan Anda akan tetap mengatakan bahwa Pancasila bukan Islam? Ini tak tabuk cangkemmu. Nah, inilah kalau ditanyakan kenapa para santri tidak pernah lagi mempertanyakan Pancasila. Karena secara konsep kebesaran sebuah bangsa, hanya Pancasila yang mewakili nilai-nilai yang diajarkan Islam dengan cara Indonesia. Pemimpin tertinggi bangsa ini namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Bahasa Arab, Permusyawaratan Bahasa Arab, Rakyat Bahasa Arab, Dewan Perwakilan Rakyat, Diwanun Bahasa Arab, Perwakilan Al-Wakil Bahasa Arab, Ro'iyah Bahasa Arab. Makanya ketika konsep Baladil Amin, Negara Kesatuan Republik Indonesia, disepakati oleh para pendiri bangsa ini, sah secara syar'i. Karena inilah kami membentuk konsep Baladil Amin, namanya Indonesia. Maka menjadi gubernur bukan sesuatu yang haram, karena gubernur adalah perangkat Baladil Amin.